Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sungguh sangat membahagiakan kita sebagai orang yang beriman dikala di pagi hari yang sangat indah ini sudah dimasuki oleh nilai-nilai keagamaan yang hakiki. Di pagi hari ini kita hadir di studio televisi Bumi Indonesia di dalam mimbar Nurul Salam, dan juga tentunya pemirsa di seluruh Indonesia hadir berserta kami di studio di mimbar Nurul Salam yang memang senantiasa kita rindu-rindukan kehadirannya di setiap hari Kamis pagi hari mulai 4:30 ini. Indah sekali. Kita panjatkan puji syukur juga kepada Allah SWT. Allah senantiasa begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita yang terkadang kita ngaku saja sering melupakan mencukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan ibu-ibu bapak sekalian di studio, alhamdulillah di pagi hari ini kita ditemani oleh guru kita tercinta Kiai Haji Mujib Kudori S. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Sehat ya? Assalamualaikum. Tapi agak-agak hangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya di pagi hari ini 4 syarat masuk surga. Luar biasa. 4 syarat masuk surga. Pemirsa, ibu-ibu dan bapak sekalian di studio, sabar dulu. Kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Syukur. Hadirin dan pemirsa di rumah masih berserta kami di mimbar Nurul Salam. 4 syarat masuk ke dalam surga. Rupanya masuk ke dalam surga itu mempunyai syarat-syarat yang cukup banyak. Antara yang adalah 4 syarat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Uiddat lil muttaqin katanya gitu ya. Nah, bagaimana Pak Kiai? 4 syarat masuk surga. Kira-kira penjabarannya bagaimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli. An-nabiyyil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, bapak ibu yang saya hormati, wabil khusus bapak Al-Ustaz Dadi Ahmad Rifa'i selaku pemandu acara Hikmah Fajar Majlis dan Mimbar Nurul Salam serta pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia, yaitu majlis yang didamba-dambakan oleh makhluk-makhluk Allah yang soleh, yaitu majlis surga, Riyadul Jannah, taman-taman surga. Adalah majlis ilmu, majlis zikir. Di pagi hari ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menghadiri majlis ini dan bisa menyaksikan acara yang mulia ini. Sebagai orang yang beriman, tentu kita yakin dan beriman 100% bahwa setelah dunia adalah akhirat. Artinya apa? Dunia ini akan ditutup oleh Allah, diganti dengan yang namanya akhirat. Jarak antara dunia dan akhirat itu disebut dengan hari kiamat. Nah, berarti dunia ini akan habis, berganti dengan akhirat. Dan akhirat itu tidak ada akhir-akhirnya. Di dalam akhirat nanti ada dua kelompok. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ya, ada satu kelompok yang di surga, ada satu kelompok lagi yang di neraka. Tidak ada kelompok yang ketiga, tidak ada. Sebagaimana faham Mu'tazilah yang mengatakan manzilatun bainal manzilataini, ada satu tempat di antara dua tempat. Yaitu bagi orang yang amal solehnya dan amal jahatnya sama, berarti gantung begitu. Itu salah. Yang benar surga dan neraka. Tentu kita semua tanpa terkecuali, baik orang soleh maupun orang jahat, ditanya nanti di akhirat pilih mana, pilih surga. Pilih surga semua. Nah, mudah-mudahan kita pun mendapatkan bagian nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentu banyak dan syarat dengan nikmat-nikmat yang luar biasa yang belum pernah kita saksikan, belum pernah kita lihat, belum pernah kita nikmati di alam dunia. Sebab nikmat itu menurut hadis Nabi ada 100 macam. Yang satu diturunkan di dunia, yang 99 ditahan oleh Allah untuk nanti di akhirat diberikan kepada orang-orang yang soleh. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang soleh ini sehingga dapat mendapatkan bagian nikmat di surga nanti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di sana ada pertanyaan, susahkah masuk ke dalam surga? Sebetulnya jawabannya tidak. Gampang surga itu. Mudah sekali surga itu, asal kita mau. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Rahman dan Rahim kepada makhluknya, menciptakan surga yang luasnya antara langit dan bumi sesuai yang dikatakan oleh guru kita tadi. Itu disediakan kepada orang-orang yang bertakwa, untuk manusia yang beriman dan beramal soleh. Tapi banyak manusia yang tidak mau untuk menempuh jalan ke surga itu. Padahal keinginannya ingin masuk surga, tapi gak mau menempuh jalan ke surga. Ditanya mau masuk neraka, tidak mau. Tapi banyak pula orang yang menempuh jalan ke sana. Saudaraku yang saya hormati, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama keluarga besar Majelis Zikir Nur Salam, di mana saja Anda berada, syarat masuk surga itu hanya 4. Kalau kita merujuk hadis Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah. Haitsu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, afshus salam wa ab'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. 4. Bahasa Jepangnya ono papat. Aya opat. Ungkul. Yang pertama afus salam, sebarluaskan salam. Salam itu apa sih? Salam itu perdamaian, salam itu keselamatan, salam itu membantu, salam itu kebaikan, salam itu luar biasa. Makanya secara formalitas kita mengucapkan dengan lisan itu assalamu alaikum, pakai al istighraq. Dan al-ta'arif, istighraq itu artinya, ya istighraq, artinya menyeluruh. Assalamualaikum. Semoga kalian ini dapat keselamatan. Dirimu selamat, keluargamu selamat, lingkunganmu selamat, duniamu selamat, akhiratmu selamat, agamamu selamat, di pagi hari selamat, di siang hari selamat, di sore hari selamat, sekarang, besok, yang akan datang selamat terus. Itu assalamualaikum. Ketua saya ada yang namanya selamat, Pak. Di mana-mana ada selamat. Itu ya, iya, itu artinya salam. Assalam. Salam. Ya, secara formal itu. Nah, kemudian yang mendengarkan salam itu wajib hukumnya menjawab wa alaikumussalam. Nah, lebih baik ditambah Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, lebih bagus lagi itu. Tapi ingat, harus ada lam ta'arif tadi atau lil istighraq tadi, Waalaikumsalam. Ini kan kadang kita cuma mengucapkan Waalaikumsalam, masih mending gitu. Assalamualaikum, capek-capek kita ngasih salam. Assalamualaikum. Kum salam. Kum salam. Masih mending lagi itu. Ada yang juga kita kasih salam capek. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Dikasih ucapan selamat kok kayak kurang suka gitu loh. Ngirit. Padahal Quran mengatakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi salam oleh siapapun saja, maka balaslah salam itu dengan sebaik-baiknya. Aw rudduha, atau sama, sesuai apa yang dikatakan oleh saudaramu itu. Assalamualaikum wa alaikumussalam. Ya, bi ahsana minha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tambah lagi wabarakatuh. Itu. Aurudduha, atau sepadannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salam, gitu aja. Ya kan? Itu sudah. Itu baru salam. Baru ya? Salam. Jawabnya ada alnya, Bu. Yang benar itu Waalaikumussalam. Jangan waalaikumsalam. Kurang itu sebetulnya kalau dipilih dari ilmu nahwu. Waalaikumussalam. Waalaikumussalam. Itu salam secara lisan. Itu sunnah. Dalam hati kita juga harus beriktikad kita kasih selamat. Bukan sekedar ucapan. Lip service saja. Tapi dengan tindakan kita. Karena kita kan orang muslim. Orang muslim itu adalah orang yang dimana orang lain selamat. Dari lisannya, dari tangannya. Gitu. Kita bikin perdamaian di dunia ini. Kita sebarkan solawat, salam itu bukan sekedar dari lisan, tapi juga tindakan kita, ucapan kita, perbuatan kita menunjukkan bahwa kami sedang menjalankan misi, yaitu membawa keselamatan. Karena Islam ini adalah agama keselamatan, ya. Dan Islam ini adalah agama kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah. Pada ngantuk semua, Pak. Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat kasih sayang untuk alam semesta. Ini Islam. Jangan ada dendam. Tak boleh. Jangan ada iri hati, dengki, hasud. Namimah, mengeluh domba, tumbak cucuan. Pak Ustadz Rifai enggak tahu apa itu arti tumbak cucuan. Ya. Berita di sana bawa ke sini, sini ke sana, diadu domba biar kisruh enggak karu-karuan. Nah, ini ada model-model orang yang demikian. Terutama di negara kita ini, Masya Allah. Kalau kita lihat, Masya Allah, nangis kita. Indonesia itu negara ketimuran, punya adat istiadat, sopan santun, adat asor, unggah-ungguh. Yang muda hormat kepada yang tua sayang kepada yang muda. Walaupun beda suku, beda agama, beda warna kulit, kan kita saling menghormati. Nah, ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Manado, ada Madura, Betawi, semua. Kita ini dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang harus saling menghormati. Kalau ada orang salah, jangan dicerca dia. Diingatkan dengan baik. Ini Islam. Ada tata caranya. Ada tata caranya. Yeah. Ini seolah-olah kita ini, Masya Allah, sering menunjuk kesalahan kepada orang lain. Tapi dengan tujuan ingin menjatuhkan orang itu. Dan dia ingin berdiri di tempat dia. Kan gak benar namanya. Yeah. Bahkan sekarang, mohon maaf, di Indonesia ini banyak maling teriak maling. Ada juga maling teriak kucing. Takut ketahuan di kucing. dia menunjuk kesalahan kepada orang lain, takut kesalahan dia itu ditunjuk oleh orang lain. Tembak dulu. Kan? Tembak dulu sebelum ditembak. Na'udzubillah min dzalik. Bangsa yang baik, komunitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah komunitas yang sering menutupi aib orang lain yang belum tentu itu aib. Iya. Ada orang salah saja, Pak, Bu. Ya kan? Ada orang salah saja, kita wajib untuk memberikan nasihat kepada dia. Jangan aibnya itu dibongkar, diobral di mana-mana. Kalau memang dia mengerjakan satu perbuatan itu, kita omongkan di mana-mana, itu ghibah namanya. Apalagi yang kita omongkan tidak sesuai yang dia perbuat, itu adalah buhtan. Buhtan itu adalah dusta. Na'udzubillah. Afsus salam. Ayo sebarluaskan salam. Jadi bertentangan dengan salam ya. Bertentangan. Itu saudara. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am. Ini sedekah. Berikan makanan. Jadilah orang yang sensitif. Jadilah orang yang peka. Jadilah orang yang bahasa Betawinya nawin. Kalau ada tetangga kelaparan, jangan sampai dia minta makan teriak-teriak, tapi kita beri makanan. Itu namanya sensitif, kepekaan sosial. Itu. Kalau ada orang minta tolong, jangan sampai dia teriak-teriak minta tolong. Kita harus tahu. Ya. Ibu-ibu punya suami, jangan sampai suaminya tiap pagi teriak suruh bikin kopi. Sebelum dibikinin, bikin dulu. Bikin dulu. Jadi enggak usah disuruh kan gitu. Itu istri yang baik. Kopi mana nih kopi? Nah, udah gini hari belum ada. Wah. Itu pertanda kurang sensitif namanya. Kurang peka. Kalau bahasa apanya itu dingin gitu. Kurang hangat gitu. Ya, suami juga harus tahu kemauan istri. Iya. Iya, bajunya dibeliin. Jangan itu-itu saja kan gitu. Iya, iya, iya. Iya kan? Jangan kondangan merah, ke pasar merah. Ngaji merah, ya kan? Ya, pesta merah. Ditanya tuh siapa itu? Itu istrinya Pak RW. Coba kalau ganti-ganti bajunya kan. Nah, itu ibu-ibu itu kok pantas banget ya. Kalau pesta beda. Kalau apa namanya? Ke pasar beda, kalau ngaji beda. Istri siapa tuh? Oh, itu istri Pak Kiai. Istri Ustaz gitu. Jadi nyediain kopi sehari 5 kali itu pantas kalau pantes, gitu ya. Pantas, pantas ya. Itu 5 kali tapi ya enggak boleh. Ya, saudaraku yang saya hormati. Jadi sensitiflah kita ini. Berikan makan. Sekarang itu banyak orang-orang yang perlu bantuan. Ya, perlu uluran tangan. Anak yatim kita santuni, jangan dielus-elus doang tempo hari di bulan Muharram. Banyak orang yang salah mengartikan hadis. Banyak orang yang salah mengartikan hadis. Ada sebuah ungkapan hadis yang mengatakan bahwasannya kalau kita ngusap kepala anak yatim itu pahalanya sama dengan jumlah rambutnya dikalikan 10. Wow. Umpama rambutnya jumlahnya 500 kali 10 berarti 5000 pahala. Ada orang yang salah mengartikan hadis, diartikan letter lek saja. Anak yatim bebas ini tong dilusret. Begitu dipilih yang yatim yang gondrong. Yang ya? Gondrong. Yang lebat rambutnya. Iya, botak enggak ada ngusapnya. Artinya mengusap itu tanda kasih sayang. Setelah menyantuni. Santuni jadi dulu. Jadi santuni dulu. Ini diusap doangan enggak disantuni gitu. Gitu. Malah ada yang tanya murid sekarang, "Iya Pak Kiai, kalau anak yatimnya rambutnya gondrong, kalau botak bagaimana?" Kata. Berapa jumlah pahala kita? Ya hitung pori-porinya ada berapa kan itu. Saudaraku yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita ini bangsa yang sensitif. Komunitas yang sensitif, yang peka terhadap sosial kemasyarakatan. Itu pula yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering memberi, sering membantu, ya, sering menyokong, ya, mendanai, sensitif terhadap kepekaan sosial. Kemudian yang ketiga, wasilul arham. Jalin hubungan silaturahim. Ya, jangan memutuskan, enggak boleh dosa hukumnya. Dalil hubungan silaturahim. Jadi silaturahmi itu artinya adalah menyambung hubungan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Itu arti hakikat atau hakiki daripada silaturahim. Kan ada juga orang yang mutusin kita kadang-kadang, yeah. Enggak maulah salaman dengan dia. Enggak ada untungnya. Padahal kalau kita jabat tangan itu, tentu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Jangan laki dengan perempuan, perempuan dengan laki. Kecuali suami istri. Itu pun batal kan, wudunya menurut Imam Syafi'i. Wudu lah. Ya, jabat tangan itu sunnah. Sunnah. Dan bisa menghilangkan dendam dalam hati. Unek-unek yang gak enak, negatif thinking kita itu hilang dengan jabat tangan. Dasarnya adalah tasofahu. Yadhabil ghillu an qulubikum. Ayo jabat tanganlah kalian. Pasti al-ghil, ghil itu unek-unek yang tidak baik, prasangka buruk, hasud, iri hati, dengki dalam hati itu hilang seketika jabat tangan. Pantes ya, ada dua seorang dua muslimin, dia ketemu bersalaman, diampuni dosa, diampuni sebelum dosanya, dia sebelum berpisah. Allah Allah. Makanya ada yang bilang begini, selain jabat tangan juga jabatan hati kita, jangan sekedar jabat tangan. Kan ada juga orang jabat tangan saja hatinya tetap keras juga, ini tidak boleh. Ya contohnya gini, kalau udah ada yang salaman matanya kemana-mana gitu. Ada ya, ada yang ustadz ngasih tangan doang. Kita ini orang Indonesia ini punya adat apa, ketimuran, adat yang istimewa, saling menghargai. Jabat tangan kita beda dengan orang-orang sana itu kan, jabat tangan kita kadang dua tangan terus dikembalikan ke dada. Enggak gini aja enggak. Ada yang gini ya. Jabat tangan. Kalau perlu rangkulan. Ta'anuk bahasa Arabnya. Ta'anuk itu rangkulan, adu pipi. Itu juga sunnah, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Itu. Ta'anuk namanya itu. Itu sunnah. Berarti ada pahalanya ya. Ada pahalanya. Habis assalamualaikum, kemudian jabat tangan, rangkulan gitu. Apa kabar? Apa kabar? Ini kadang-kadang kupingnya. Ngomong-ngomong utang bayar dong. Ini kadang-kadang salam kagamel, frikitiu gitu. Frikitiu apa? Boleh frikitiu, boleh, tapi setelah salam gitu. Yeah, itu yeah, kan yeah. Bahasa bercanda saja. Iya, iya, iya. Enggak halal, enggak haram gitu, Mas. Assalamualaikum baru frikitiu. Silul arham, jalin hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kalian sekalipun. Itu Nabi katakan apa namanya, sil man qata'aka wa a'ti man harramaka. Sambung hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan denganmu dan beri kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Ini sulit nih, Mas. Kalau kita kan cenderung tos-tosan. Dia baik, saya baik. Dia jahat, saya baik. Kan begitu mestinya. Dia lebih jahat, saya lebih baik. Itulah orang Islam. Seperti air. Air ditusuk, berbekas gak? Gak ada bekas. Dibakar, bisa gak? Apinya mati. Dipisah-pisah, kumpul lagi dia. Itu. Seperti air. Seperti air, Pak Ustaz. Ini kadang kita ini bersifat seperti batu, gampang dipecah. Bersifat seperti besi, gampang dipatahkan. Coba kalau seperti air, selalu tawadhu, merendahkan diri, mengangkat derajat orang lain. Air itu kan selalu mengalir dari atas ke bawah, dari gunung ke sungai ke laut. Belum pernah ada air dari laut naik ke kali ke gunung, Pak. Itu air songong namanya. Dari bawah, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Tawadhu. Tawadhu. Karena itu air bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Siapapun perlu air, apapun perlu air. Luar biasa. Gak ada air kiamat. Gak ada air kiamat. Mati semua dunia ini. Jadi sambung hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan denganmu sekalipun. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jenguk orang Yahudi yang sering meludahi dia. Dia lihat orang yang apa namanya pernah menaburkan debu ketika dia pergi sholat. Ketika dia jenguk, dia terharu. Sementara belum ada temannya yang menjenguk dia ketika sakit. Tapi Rasul Nabi Muhammad SAW yang sering diludahi, disakiti oleh dia, justru Nabi Muhammad adalah orang yang pertama menjenguk si Yahudi yang menyakiti Nabi itu ketika dia sakit. Akhirnya terharu dengan akhlak Nabi yang mulia itu, dan alhamdulillah berikrar membaca dua kalimat syahadat masuk ke dalam agama Islam. Dan akhlakul dengan akhlakul karimah, bukan dengan cacian makian model kita. Kalau umpama kita ke musola, ada orang yang mau, apa yang meludahi kita, mungkin kita udah ngambil golok mungkin gitu. Jihad gitu kan. Nabi enggak, dia tengok itu. Bahkan dalam satu riwayat diberikan makanan. Coba. Luar biasa. Nanti kita teruskan ya. Sampai diberikan makanan. Kita saksikan tayangan berikut ini. Seluruh pemirsa tentu saja terpana mendengarkan apa yang telah dijabarkan oleh guru kita tercinta Kiai Mujib Khodori dan juga saudara kami di studio. Lanjutkan Ustaz mengenai yang tadi itu begitu menariknya. Rupanya dengan akhlakul karimah, dengan penyabaran kasih sayang, silaturahim pada seorang. Akibatnya begitu indah kehidupan kita. Jadi tiga poin tadi. Salam, kemudian it'amu to'am itu, kemudian muasilu arham, itu hubungan antar manusia gitu ya. Ditambah lagi poin yang keempat, rupanya ini lebih penting daripada sekedar yang tiga tadi itu, adalah wasallu billaili wannasu niyam. Sholatlah kalian di malam hari, di mana pada umumnya manusia tertidur pulas. Setelah kita jalin hubungan kepada sesama manusia, kita kasih selamat, kita kasih makan, kita sedekah, kita bantu, kita sokong, kita danai, kita peka, kita doakan, dan kita berkunjung kepada orang yang memutuskan sekalipun. Bukan hanya kita balas-balasan. Istilahnya kalau si A datang ke kita, kita datang ke si A, itu kunjungan balasan namanya. Tapi hakikat silaturahmi itu adalah kita menyambung hubungan. Nah, setelah tiga itu kita laksanakan. Yang keempat, syarat masuk surga adalah sholatlah di malam hari ketika pada umumnya manusia tertidur pulas, yaitu qiyamul lail, tahajud, yang merupakan ibadah wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita semua. Ada pertanyaan Pak Ustaz, kenapa Nabi kok wajib melaksanakan tahajud dan umatnya sunnah? Jawabannya sepele saja, gampang. Karena Nabi sanggup. Kalau kita gak sanggup, yang wajib aja kadang masih gak dijalankan. Apalagi tahajud diwajibin lagi. Oh Masya Allah. Rupanya Allah itu Rahman dan Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tahu kalau umat Nabi ini kekuatannya kurang, tidak seperti kekuatan orang-orang terdahulu, kemampuannya juga tidak seperti orang-orang terdahulu, maka sholat hanya 5 waktu yang tadinya 50 waktu. Itu tahajud gak wajib, gak sunnah. Yang mau silakan, yang gak mau gak dipaksa. Tapi sunnah, walaupun sunnah, tapi mu'akkadah. Mu'akkadah itu dikuatkan, hampir menduduki kedudukan ibadah wajib. Itu nah, baik. Tahajud ya, tahajud tuh ya. Silakan nih, siapa yang bertanya nih, kelihatannya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aksim Udhafar, Majelis Zikir Nur Salam dari Bintaro. Saya mau nanya Pak Ustadz, tadi dijelaskan dengan begitu detail dan rinci sekali. Kalau menurut pemahaman orang awam, mudah-mudahan tidak keliru artinya. Di sini adalah kalau saya simpulkan, hablum minan nas, hablum minallah. Yang tadi wasallu lail wan nasmiyam. Ya, ya. Ada sementara seseorang mungkin ada memahami kalau sholat itu hanya sholat tahajud, artinya bukan sholat yang maktubah yang diwajibkan. Apa itu sudah habis? Artinya di sana sudah terpenuhi daripada kewajiban orang itu hanya sholat malam, padahal maktubahnya enggak. Jadi di dalam hadis secara letter empat saja sudah masuk surga. Apa dia sudah ngantongin yang surat yang sholat wajib ini sebelumnya? Iya, iya, iya. Saya rasa jangan sampai ada miss pemahaman gitu. Iya, iya. Terima kasih. Sudah, suruh, Pak. Sudah. Langsung jawab ya? Ya, langsung aja. Nah, ini rupanya pertanyaan yang sedikit menggelitik ini ya. Hmm. Begini, yang disebut itu sholat lail atau qiyamul lail. Kenapa? Kok bukan sholat lima waktu kan gitu? Jawabannya adalah karena lima waktu ini sudah lumrah, sudah wajib lah itu ya. Dan yang bisa melaksanakan sholat tahajud itu orang-orang pilihan. Tidak semua orang Islam, orang-orang pilihan. Ya, itu orang-orang pilihan. Ya. Artinya apa? Hanya orang-orang tertentu saja yang sanggup melaksanakan itu. Tuh, berarti orang yang gak tahajud gak masuk surga, ntar dulu. Terakhir hadis mengatakan tadkhulul jannata bisalam. Kalau kalian lakukan empat hal itu, sebarluaskan keselamatan, ya, baik dengan lisan maupun tindakan, kemudian berikan sedekah dengan makanan dan segala macamnya, silaturahim, sholat malam, jawabannya adalah tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Ulama-ulama memberikan keterangan maksudnya di sini tuh masuk surga tanpa hisab, langsung gelundeng. Jadi masalah sholat itu masalah nah, wajib itu memang tidak asal. Nah, kita begini, sholatnya gitu kan. Kenapa disebut qiyamul lail di sini? Hmm. Jawabannya adalah kalau yang sunnah saja dia sanggup menjalankan, apalagi wajib. Yang wajib. Jadi tentu orang yang qiyamul lail tahajud itu pasti menjalankan sholat wajib lima waktu yang maktubah itu. Jangan kemudian diartikan secara pemahaman yang salah. Kalau gitu kita qiyamul lail tahajud saja, yang wajib gak usah. Nah itu namanya luru uncek buat delek. Artinya mencari jarum kehilangan kampak. Oh, yang sunnah dijalankan, yang wajib kok enggak, kan gitu. Baik, yang tengah, silakan. Sok, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aja Yogi dari Bintaro. Pertanyaan saya begini, Pak Ustadz, kan kita bersilaturahmi dengan siapa aja ya, termasuk non muslim. Bagaimana hukumnya? Karena teman-teman saya alhamdulillah banyak dari non muslim. Terus saya mendengar bahwa kalau mereka mengucapkan salam, kita tidak boleh membalas karena bukan itu non muslim itu. Bagaimana itu hukumnya, Pak Ustadz? Terima kasih, itu aja. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang begini, Pak Ustadz ya. Tasamuh, tasamuh itu toleransi beragama, itu memang harus kita lakukan. Apalagi kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, harus saling menghormati, jangan saling mencaci maki dan menyalahkan, sekalipun kepada orang-orang yang agamanya berbeda. Beda, begitu. Iya, nggak boleh bohong ini. Kafir, neraka, jangan gitu. Justru kita dakwah Islam itu dengan akhlak yang mulia seperti Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara merangkul, tidak memukul, dengan cara argumen bukan dengan sentimen, ngajak jangan ngejek. Ini Islam. Karena itu dapat sambutan luar biasa. Muslim dunia ini sudah miliaran, kalau nggak salah sudah hampir 2 miliar. 5 tahun yang lalu baru 1. Sekarang 2 miliar, luar biasa. Karena dengan akhlak yang mulia itu. Tapi toleransi juga ada batas-batasnya. Ya, seperti mana kebebasan juga itu, bebas lah kita, tapi ada batasnya. Hurriyatul mar'i mahdudatun bihurriyati ghairihi. Kebebasan seseorang itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Kita punya radio, Maman, kita setel kenceng sekali, tapi tetangga kan kebisikan, berbatas lah itu kebebasan kita. Begitu pula kita bertoleransi dalam agama, tapi ada batas-batasnya. Batasnya adalah surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma a'budu wa la antum 'abiduna ma lakum dinukum waliya. Ini surat turun, ibu bapak sekalian, ketika ada orang kafir dulu mengajak Nabi. Kira-kira bilang begini tuh orang kafir, "Hai Muhammad, kemari. Kami akan menyembah Tuhanmu satu tahun dengan syarat kamu menyembah Tuhan kami satu tahun." Turunlah ayat itu. Katakan, "Hai Muhammad, kepada orang-orang kafir, aku enggak akan menyembah Tuhanmu sebagaimana engkau, dan kamu tidak akan menyembah Tuhanku," kan gitu. Akhirnya adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kasih salam dengan ya dengan cara yang tidak melanggar syariat. Iya. Gitu. Dan tidak menyinggung perasaan. Bagaimana? Terserah bagaimana caranya. Saya tidak ikut campur urusan ibu-ibu. Masing-masing daerah punya karakter tersendiri, ya. Gitu. Luar biasa Islam ini. Ibu kalau niatnya baik bisa aja. Iya, iya, iya. Itu, Bu. Jawaban dari saya, mudah-mudahan yang bertanya tidak puas. Baik, setelah yang sana kami persilakan bagian sini, Ibu. Namanya nih, tolong silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berkenan hadirin, saya nama Yuyun dari Majelis Ta'lim Nurul Salam dari Bandung. Yang akan dipertanyakan Pak Ustadz, jam berapa kalau melaksanakan sholat tahajud yang paling bagus, dan apa yang paling bagus itunya wiridnya? Cuma sekini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelum saya jawab, ada ayat yang berbunyi begini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam, maka tahajudlah kalian atau anda sebagai ibadah sunnah bagimu. Niscaya Allah Tuhanmu akan mengangkat kamu kepada kedudukan yang terpuji, maqaman mahmuda, terpuji di mata manusia, terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tahajud. Utamanya setelah tidur. Setelah utamanya. Utamanya. Dan di atas jam 12. Lebih utama lagi sepertiga terakhir, sisulutil akhir. Jam 3. Jam 3 itu paling ngetop itu tahajud. Surat yang dibaca ya, surat yang dibaca itu yang pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua adalah Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah saya juga suka melaksanakan jam 3. Mudah-mudahan aja dikumpul ya. Doanya Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Itu ada nanti. Jadi rakaat ke satu kuliah ya. Yang kedua Qul hu. Ya. Mau yang panjang hati. Boleh. Boleh juga yang panjang. Ya. Tapi itu lebih afdal. Iya, terima kasih. Ada lagi? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Majelis Taklim Nurul Salam Bandung. Nama saya Ibu Hajah Mas Ayu Mariam. Pertanyaannya Ustadz, kalau sholat itu kan 5 waktu yang wajib, tapi salah satu sholat ketinggalan umpamanya, apakah yang 4 kali itu hilang amal-amalannya atau bagaimana itu? Kalau 5 waktu itu kan subuh ya 5 waktu, terus salah satu sholat ketinggalan. Iya, iya. Bagaimana itu hukumnya? Iya, iya. Apa amal-amalan yang lainnya itu hapus oleh salah satu sholat ketinggalan tadi? Iya, iya. Hanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. yang empat tetap, hanya yang satu yang itu harus dibayar. Tergantung tertinggalnya itu karena sengaja atau kalau tidak. Kalau subuh umpamanya kesiangan, ya, jadi ya, ya, kita sholat duha aja, nggak sholat subuh, karena ketinggalan itu waktunya. Ya, ya langsung dibayar Bu. Langsung dibayar. Langsung dibayar. Bayarnya bisa langsung, bisa ntar apa habis zuhur atau bisa nanti sebelum subuh lagi. Katanya ada yang bilang, katanya yang satu hari itu hilang amal-amalannya, katanya karena sholat yang satu itu ketinggalan. Oh gitu. Terima ya, kasih penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang dia betul-betul kesiangan bisa dikerjakan langsung ya? Langsung. Iya, bisa. Dan ya, dan kita wajib bersyukur kepada Allah karena amal ibadah kita itu nggak bakal hilang. Selalu ditulis bahkan dilipat gandakan minimal 10 kali. 10 kali. Perkara ketiduran itu beda lagi. Ya. Ketinggalan namanya, enggak sengaja. Bukan berarti nanti yang isya, yang maghrib hilang semua, enggak. Oh iya. Ya. Hanya hanya subuhnya saja kalau ibu enggak mengerjakan ya dosa kan. Iya. Ya. Begitu bangun langsung dibayar. Ya. Kalau enggak dibayar dosa itu. Jadi mengenai sholat memang ya, ini tadi masalahnya sudah yang keempat, ya, ya. Sholat malam itu antara lain untuk masuknya ke dalam, termasuk golongan-golongan yang pekerjaan yang bisa masuk ke dalam surga. Surga. Empat syarat tadi. Empat syarat itu ya. Ya. Empat syarat, poin yang keempat itu adalah kita selalu berhubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ketika kita melaksanakan sholat wajib saja, ya, tapi tahajud juga. Bahkan tahajud itu telah dilakukan oleh para nabi, para wali, para solehin dalam rangka menguatkan hati, khususnya ketika kita dilanda oleh permasalahan-permasalahan. Tahajud itu solusinya. Tahajud itu bisa menyehatkan badan, tahajud bisa memberkahkan rezeki, menaikkan pangkat dan derajat kita. Nah itu tahajud. Insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, totalitas mengadu kepada Allah Subhanahu. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika pada umumnya manusia pada tertidur pulas. Hanya kita yang bangun, kita takbir Allahu Akbar, ya. Sinyalnya ini lagi bagus sekali. Ya, ibarat handphone itu luar biasa sinyalnya full gitu ya. Nah, kita tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau hajat, salat hajat? Kan sholat tawat dulu saya kalau biasa ya, terus sholat hajat, terus tahajud, itu gimana baiknya? Ya, bagus. Jadi sekalian aja ini sekalian kesimpulan. Sekalian, ya, sekalian. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga besar Majelis Zikir Nur Salam di mana saja Anda berada, kalau kita mencermati daripada syarat masuk surga yang empat itu sebetulnya ringan sekali, asal kita mau dan selalu kita mohon kekuatan lahir batin dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan keempat-empatnya, yaitu misi kita ini memberikan keselamatan kepada semua makhluk. Ya, afsus salam, sebarluaskan keselamatan baik secara lisan maupun secara tindakan kita sehari-hari. Kemudian kita harus peka terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Kita hidup bermasyarakat, bukan hidup di hutan sendirian. Kita punya saudara, kita punya suami atau istri, punya orang tua, punya anak, punya cucu, punya tetangga, muslim, nasrani, punya teman, sanak famili, handi tolan, sohib karib maupun sohib yang agak jauh. Nah, semua itu harus kita perlakukan dengan adil. Jangan dizalimi, jangan menyakiti, jangan mengadu domba, jangan iri hati, jangan dengki. Sepertilah air mempunyai sifat tawadhu. Ya. Kemudian kita jalin hubungan silaturahmi. Jangan memutuskan hubungan. Ya. Walaupun orang jahat kepada kita, kita tetap baik. Kita senyum. Seperti pohon mangga itu, dilempar pakai batu, kita nggak dirubuhin, malah kita garis buah mangga. Itu contoh perilaku orang soleh seperti nabi, para orang-orang soleh, para wali, para syuhada, para ahli sufi seperti itu. Kita senyum, senyum, senyum. Karena itu saya juga berjumpa dengan bapak ibu di sini, alhamdulillah disambut dengan baik. saya merasa di sini bukan tamu dan bukan guru, tapi sohib karib saja, teman sesama muslim. Yeah. Sehingga kalau boleh saya berpantun, saya akan berpantun. Boleh? Saya akan berpantun. Pendek saja ya. Iya. Buahku ini buah semangka, batu akik di tengah sawah. Ya, sampai di sini aku enggak sangka orangnya baik-baik dan ramah-ramah. Yang keempat ya. Kemudian terakhir adalah sholat. Ini hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa setelah kita hubungan baik kepada sesama manusia yang disebut dengan hablum minnas, jangan lupa yaitu hubungan yang tidak boleh dilupakan adalah selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mohon perlindungan kepada Allah, mohon kekuatan kepada Allah. Kita ikrar ketika membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Insya Allah kalau empat-empatnya kita bisa laksanakan, jawabannya tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat tanpa hisab. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian sebagai kesimpulan daripada pengajian kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga kita bisa bertemu dalam mimbar Nur Salam yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul atau mengikuti salam amal ila hadrat Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka amartana biddu'a wa takaffalta bil ijabah, haythu qulta fi kitabikal azizil karim wa qawlukal haqqul mubin, udu'uni astajib lakum, fa inna da'awnaka kama amartana فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة، وهذا الاستغفار منك الغفران، وهذا الجهد وعليك التكلان. فاغفر لنا يا ربنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. يا كريم يا رحيم، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلع على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، نسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور صلتك، وأنسا وفرجا من بحر كرمك. أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك. فإنك واسع الكرم كثير الجود حسن الشيم، فببابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون. يا كريم يا رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا حسن الخاتمة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.